Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi nyok harap patuk, tapi ya harap cerita barang kayak gitu ya. Dati nyong cita-citanya kerja kancang. Kancane nyong gue kerjanya nang Inggris, nang kantornya David Beckham, nang pabrik bal. Wah, pabrik bal orang Inggris gue tingkat buruk banget kang. Tingkatnya 80. Batinnya nyong gue kerjanya nang tingkat paling dhuwur, tingkat 80 gue nang jero pabriknya gue mau. Kayak ngapa? Tilikin. Kotri ala kotri no kosari ribul ribul lima ribul bakul ketuk tulen tulen no lana len bakul tolen templong ala tuntas bunting. Kenyong berhasil ini ya. Jadi salah satu karyawannya David Beckham pabrik bal ke cita-citanya ke alhamdulillah ke hari pertama nyong kerja. Oke, hari pertama nenyong meniti karir nangaring pabrik bal ngone David Beckham. Wah, ternyata pabriknya David Beckham melong juga iki ya. Apa benangane kaya bal? Apa bae? Mebel kaya bal, asbak ya kaya bal, TV ya kaya bal. Ngantek gendeng bae gendeng kaya bal. Weh, bok apa ora jaman dodong pisan sih? Manajer nyong kaya bal. Lumayan kan kira-kira. Bosnya nyong main bel tendang mana nyong maring piala dunia apa maring piala kopa apa maring piala apa bukan ya. Orang urusan ini ya siki sebagai awal aku bekerja. Ngapa ya kepenake ya? Kayan-kayane kepenake nyong hari pertama kerja biar tambah semangat nyong ngarep utut disit ge. Utut nang pinggir jendela karo nyawang ge nyong nang dhuwur bangke nang lantai 80 jan mentiung banget ge. Asal ana gempa utawa tsunami utawa nalindus ndhing bae langsung nyong berubah dari Superman. Tapi Superman is dead. Alias Supermannya mati. Oke, aku harap rokok bae rokok nang pinggir jendela. Lakoni nanyong sebagai awal aku bekerja sini biar tambah semangat. Kang Bongkang, anak wadonmu sing jenengane Rose mati. Tetap bersyukur, cepetan palani Kang Bongkang. Hah? Indah lilo rojingun, anak kenyong mati. Aduh lah. Bebas tinggal kerja setina karena langsung mati lah. Walah jangan. Orang apa nyong sih kudu marahnya anaknya nyong. Nyong kudu marahnya anaknya nyong ya. Walah keprimasi bojone nyong kan ngerumat kemalah ya. Karpet dewa kaya gue. Ya Allah, kepribadian nyong nandur tingkat dur banget, nang tingkat 80. Apa nyong bisa mudrun cepetan gelacan? Apa nyong tak melompat bae ya kan kene ya Kang jendela ya. Bismillahirrahmanirrahim lah, semoga nyong selamat laras gutung ngisor gagan nyong penemune anak nyong ge. Walah, bismillahirrahmanirrahim nyong tak melompat Kang lantai 80. Allahu Akbar. Hahaha, temenan ke Kang, panik banget ke ya. Ya panik, ya wedi, ya maras, ya salah kepengen ketemu anak ke. Dikabari ketabrak sepur sih, mati jari mau kemana lah. Lah ini ya, mudun-mudun ke kancane nyong ke mudun-mudun. Mudunnya modalnya anjlok Kang lantai 80. Jangan kaya mabur temenan gue anjlok-jlok. Kayak motor mabur kayak lah. Udah kali ngane Kang, mereka ngerti apa lah. Mendekati lantai swidak, kancane nyong kemutan. Kemutan bawa kancane nyong gue mau janjane aslinya nurut dua anak wadon. Weh, udah dipisan bok. Weh, tapi ya bangun sih ngadu mudun sih ya. Ya terus mudun. Wah, gue kan. Dua kali ngane, mendekati lantai patang puduh. Kancane nyong kemutan maning. Sadar, baru sadar ke kancane nyong. Bahwa janjane ke kancane nyong kan urung tau. Bocok. Wah, gue parah maning bok. Mau na lantai swidak kemutan bawa dheweke kuwi janjane asline ora anak padon barang kutu lantai 40 kemutan maning bawa dheweke kuwi janjane asline urung bojo. Wah gembok tapi ya tetep dilakoni pe wong nanu wis kadung mabur sing kadung anjlok sih ya. Nah barang wis kutu lantai loro kan gari kurpian detik tok mbok kudu mati kuwi kancane nyong nembe kemutan siji maning apa tiliki. Suara genyong ke mau ana mengundang-undang sih ngorong-ngorong kene nembe kemutan nyung gue anu asine rada anak wadon nyung asine gue anu malah urung bojo wah sing gak kutul masih ke priwe ana manis lebih parah sedulur ke ternyata jenengane nyung kudu bongkeng dadi kemong mau orang ngundang nyung aduh wis kandungan jog ya wis Bulan anggar-anggar mengorong-orong menjiwok nanya sedulur aja ayah nyong anu ngundang-ngundang nyong orang malah nyong kepedean darani dundangi cina tuh nyetak mati bencetan mati nyong bismillahirrahmanirrahim saing he Curanmor pencurian sepeda motor salah curahan perasaan dan humor